Halo, pecinta musik dangdut Indonesia dimanapun Anda berada. Dan hari ini saya bareng bersama Wahana Musik dan New Palapa mempersembahkan lagu-lagu untuk Anda semuanya ya. Biar kemasan lagu-lagu ini selalu Anda ingat. Dan langsung saja saya panggilkan salah satu artis kebanggaan Jawa Timur lewat tembang lagunya Air Mata Tiada Arti. Bareng bersama Wahana Musik, Devi Aldiva New Palapa. Special buat SMB Indonesia. Terima kasih.